بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah سبحانه وتعالى yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan amalan yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Insyaallah pada malam ini akan kita lanjutkan membaca kitab Tafsir As-Sa'di, yaitu bagian terakhir dari surat Al-Infitar. Adapun sebelum masuk kepada pembahasan atau ayat yang selanjutnya, maka pada pertemuan terakhir, yaitu ketika membaca tafsir ayat fasawfa yuhasabu hisaban yasira, pada pertemuan terakhir ana menyebutkan bahwasanya pembagian hisab itu ada dua, yaitu hisaban yasir dan hisabun munaqashatun, dan di bagian akhir menyebutkan bahwasanya termasuk yang membagi ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Yang adapun yang benar atau yang lebih tepat bahwasanya Syekhul Islam hanya menyebutkan secara umum, yaitu tentang hisab kaum muslim, yaitu kaum mukminin, dan hisab dan keadaan orang-orang kafir. Maka yang lebih tepat adalah bahwasanya yang menjelaskan tentang keadaan dua hisab tersebut adalah syarih atau pensyarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yaitu Syekh Muhammad bin Khalil Harras. Beliau menyebutkan ketika mensyarah perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu wa yuhasibullahu al-khalaik, maka beliau membawakan sebuah hadis dari Ummul Mukminin yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisaba 'udziba," barang siapa yang dia hisabnya terperinci atau detail, maka dia telah diazab. Faqalat Aisyah radhiyallahu taala anha, maka berkata Ummul Mukminin Aisyah, "Ya Rasulullah, awalaisa Allahu yaqulu, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, kelak mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah." Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Inna madzalikal 'ardu," sungguhnya yang dimaksud dengan hisaban yasira pada ayat tersebut adalah al-ardu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kaum mukminin amalan-amalannya, begitu juga dengan dosa-dosanya, dan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yaitu fayuqarriruhullahu bidhunubihi hatta idza dhanna al-'abdu annahu qad halak. Di sini yang dimaksud dengan al-'ardu. Kemudian dalam hadis tersebut dilanjutkan walakin man nuqisha al-hisaba yahlik. Nah, ini maka di dalam hadis ini terkandung ada dua, ya. Walaupun memang beliau tidak secara shorohah mengatakan terbagi menjadi dua. Maka ini adalah kekeliruan Anda dalam menyampaikan penukilan astaghfirullah wa atubu ilaih, yang menyandarkan bukan pada orangnya. Maka ini adalah pembagian hisab, ya. Kemudian yang selanjutnya kita lanjutkan membaca kitab tafsir As-Sa'di. Qala rahimahullah ta'ala, وقال تعالى Fala uqsimu bisyafaq. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asyafaq. Jadi asyafaq adalah baqiyatun nuri syam, yaitu cahaya merah. Cahaya merah ketika matahari tenggelam. Maka untuk perhatikan, ketika matahari tenggelam masih ada tersisa kadang cahaya merah ya, atau kita kenal dengan mega merah ya. Nah, ini dinamakan asyafaq, dan ini adalah awal malam dan juga awal dari waktu salat maghrib. Walaili wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang terselubungi olehnya. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila purnama, yaitu cahayanya menjadi purnama. La tarakabunna tabaqan an tabaq, sungguh manusia itu akan melewati tingkatan demi tingkatan dalam hidupnya, yaitu proses penciptaan manusia dari awal sampai akhir manusia dibangkitkan. Amalahum la yu'minun, maka kenapa mereka tidak beriman. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan jika dibacakan Al-Qur'an kepada mereka, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Al-Qur'an. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka kerjakan atau mereka sembunyikan. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka dengan azab yang pedih. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun, akan tetapi orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, lahum, maka bagi mereka ajrun ghairu mamnun, yaitu ajar, pahala yang tidak terputus. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluknya, dan ini adalah hak dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersumpah dengan makhluknya. Dan biasanya ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran, maka ingin menunjukkan sesuatu yang besar setelah sumpah tersebut, yaitu kejadian-kejadian yang besar. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan asyafaq, dengan tanda-tanda malam, sebagaimana manusia kalau dia ingin menunjukkan sesuatu yang benar, kalau dia bersumpah ya, bersumpah dengan nama Allah, karena dia ingin menunjukkan bahwa apa yang dia sampaikan ini adalah benar. Waqala rahimahullah ta'ala aqsama fi hadhil mawdi bi ayatil layli, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat ini, yaitu terkhusus dalam ayat ini, bersumpah dengan tanda-tanda malam. Fa'aqsama bisyafaqi alladhi huwa baqiyatu nuri syamsi, maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bersumpah dengan asyafaq, alladhi huwa baqiyatu nuri syamsi, yang asyafaq ini adalah sisa-sisa cahaya matahari, yaitu apabila matahari tenggelam di arah barat, maka akan nampak cahaya merah, dan ini adalah awal waktu sholat maghrib atau awal malam. Kemudian apabila cahaya merah ini hilang, maka berakhirlah waktu maghrib dan masuk waktu isya. Ini adalah asyafaq. Alladhi huwa muftatihul layli, yang asyafaq ini adalah pembuka malam sebagai awal dari malam hari. Wal layli wa ma wasaq, dan demi malam dan apa yang yang diselubunginya atau yang terkandung di dalamnya. Kemudian Allah bersumpah dengan makhluknya yaitu al-lail. Al-muqsamu bihi di sini adalah al-lail kemudian asy-syafaq ya. Maka ketika bersumpah ada dengan al-muqsamu bihi, al-muqsamu alaihi dan al-muqsim ya. Di sini yang bersumpah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-muqsamu bihi yang dipakai untuk bersumpah adalah makhluknya, yaitu ayatul lail, tanda-tanda malam. Adapun al-muqsamu alaihi yang dituju dari sumpah tersebut, kenapa Allah bersumpah dengan tanda-tanda malam tersebut, maka nanti akan dijelaskan. Walaili wa ma wasaq ay ihtawa alaihi min hayawanatin wa ghairiha, yaitu yang terkandung atau yang ada di dalam malam tersebut dari hewan-hewan dan yang selainnya, yaitu termasuk juga di situ adalah manusia. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan apabila cahayanya menjadi purnama. Ay imtala'a nuran, yaitu penuh cahayanya. Maksudnya adalah ketika bulan itu penuh, ya bulat sempurna, itu pada malam bulan purnama. Imtala'a nuran bi ibdarihi, dan bulan itu menjadi bulat, menjadi bulan purnama. Wa dzalika ahsanu ma yakunu wa aktsaru manafi', dan pada saat itu, pada saat bulan purnama, maka itu adalah keadaan yang paling baik. Saat bulan ketika purnama, maka itu adalah keadaan yang sangat baik, cahayanya sempurna. Wa aktsaru manafi', dan banyak manfaatnya ketika bulan dalam keadaan bulan purnama. Wal muqsamu alaihi, dan yang dituju dari sumpah tersebut, makanya Allah sebelumnya Allah bersumpah ya. Dalam pada ayat-ayat tersebut Allah berfirman, fala uqsimu bisyafaq, Allah bersumpah dengan asy-syafaq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wal laili wama wasaq, bersumpah dengan al-lail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, berfirman lagi, wal qamari idza tasaq. Nah, tujuan atau yang dituju dari sumpah Allah tersebut adalah latarkabunna, yaitu ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya manusia itu akan melewati tabaqan an tabaq, yaitu tingkatan-tingkatan di dalam kehidupannya. Ay atwaran muta'addidah wa ahwalan mutabayyinah, yaitu tingkatan atau tersebut ada atwaran, yaitu marahil, tahapan-tahapan yang banyak, yang bermacam-macam. Wa ahwalan mutabayyinah, dan keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Setiap tingkatan yang banyak tersebut keadaannya berbeda-beda. Min nutfati ilal alaqati, yaitu dari nutfah. Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan proses penciptaan manusia. Min nutfah, yaitu dari setetes air mani. Ilal alaqati, kemudian menjadi alaqah, yaitu segumpal darah. Ilal mubghati, kemudian menjadi segumpal daging. Ila nafkhir ruhi, kemudian sampai kepada ditiupkannya ruh. Ya. Di dalam hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud disebutkan bagaimana proses takwinul insan, yaitu proses pembentukan manusia. Dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah, kemudian ditiupkan ruh pada segumpal daging tersebut, kemudian dicatat rizkinya, ajalnya, kemudian dia sa'idun atau saqiyun, apakah dia celaka atau termasuk orang-orang yang berbahagia. Maka ini ada di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Summa yakunu walidan wa tiflan, kemudian dilahirkan janin tersebut dan menjadi seorang anak kecil atau menjadi bayi yang lahir. Kemudian setelah menjadi bayi, summa mumayyizan, kemudian bayi tersebut tumbuh dan menjadi anak yang mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Summa yajri alaihi qalamu taklifi, kemudian berjalan padanya pembebanan syariat, yaitu ketika mencapai usia baligh dan baligh, akan dicatat kebaikan dibalas dengan pahala dan kejelekan atau kemaksiatan dibalas ditulis dengan dosa. Dan ini ada terjadi ketika sudah mencapai usia baligh dan baligh. Wal amru wa nahyi, dan adanya larangan dan perintah. Tsumma yamutu ba'da dzalika, kemudian setelah itu manusia mati. Di sini disebutkan bagaimana proses penciptaan manusia, kemudian dilahirkan, tumbuh menjadi seorang anak kecil, kemudian mumayyiz, kemudian yajri alaihi qalamu taklif, berlaku padanya pembebanan syariat, adanya perintah dan larangan. Tsumma yamutu ba'da dzalika, kemudian setelah itu meninggal orang atau manusia tersebut. Tsumma yub'atsu, kemudian dibangkitkan. Setelah dia meninggal, akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti seluruh manusia. Wa yujaza bi'amalihi, kemudian setelah dibangkitkan maka dibalas amalan-amalan mereka. Fahadhihi tabaqatul mukhtalifatu aljariyatu 'alal abdi, maka ini adalah tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda yang berlaku untuk seorang hamba. Dalatun 'ala anna Allaha wahdahu wal ma'bud, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang berhak disembah. Al-muwahhadu, dan hanya Allah sajalah yang berhak untuk diesakan atau ditauhidkan. Al-mudabbiru li'ibadihi bihikmatihi wa rahmatihi, yaitu yang maha mengatur seluruh hambanya dengan hikmah dan rahmatnya. Wa annal abda, dan sesungguhnya seorang hamba itu faqirun, ajizun, seorang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ajizun, dan lemah. Manusia itu lemah dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadaan manusia. Tahta tadabiril azizir rahim, dan di bawah pengaturan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Wa ma hadza, dan bersamaan dengan keadaan manusia yang seperti ini, keadaan yang fakir, keadaan yang ajiz. Fakathirun minan nasi la yu'minun, kebanyakan manusia ini tidak beriman. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, dan jika dibacakan kepada mereka, yaitu kepada manusia, Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak sujud. Nanti akan dijelaskan maksudnya. Ay la yakhda'una lil qur'ani, mereka ini tidak tunduk kepada Al-Qur'an. Wala yunqaduna li awamirihi wa nawahihi, dan mereka ini tidak tunduk kepada perintah-perintah dan larangan-larangan, yaitu perintah-perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan larangan-larangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakan, yaitu mendustakan Al-Qur'an. Ayu'an yu'aniduna al-haqqa ba'dama tabayyana, yaitu mereka menentang, mengingkari kebenaran setelah kebenaran itu jelas bagi mereka. Fala yustagharabu adamu imanihim wa adamu inqiyadihim lil Qur'an, maka jangan aneh, jangan heran dengan tidak adanya keimanan mereka, tidak adanya ketundukan mereka kepada Al-Qur'an, karena mereka mendustakan Al-Qur'an, mengingkari kebenaran yang ada di dalam Al-Qur'an. Fa innal mukadziba bil haqqi inadan, karena sesungguhnya orang-orang yang mendustakan adalah mereka yang ingkar, mengingkari, mendustakan Al-Qur'an. La hilata fihi, tidak ada bagi mereka alasan ataupun hilah, celah untuk pada perkara ini, karena memang asal mereka adalah ingkar terhadap Al-Qur'an, sehingga ya jangan aneh dengan keadaan orang-orang tersebut. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan, ya'malun, atau yang mereka sembunyikan. Ai bima ya'malunahu wa yanwunahu sirran, yaitu Allah mengetahui apa-apa yang mereka kerjakan dan apa-apa yang mereka sembunyikan. Walillahi ya'lamu sirrahum wa jahrahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia-rahasia mereka, yaitu yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Wa sayujazihim bi'amalihim, dan Allah akan membalas amalan-amalan mereka. Walihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah kepada mereka, berikanlah kabar gembira kepada mereka, yaitu orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an tersebut, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Di sini disebutkan al-azab dengan bisyarah, dengan kabar gembira. Azab, tapi kenapa azab kok disebutkan dengan kabar gembira? Sedangkan kita tahu azab ini adalah, ini hukuman, iya, uqubah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan dengan kabar gembira? Maka disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, wasumiyat bisyaratu bisyaratan, dinamakan dengan al-bisyarah, li'annaha tu'assiru fil basyarati, karena memberikan bekas kepada kulit, sururan wa ghamman, yaitu suatu kabar, baik itu kabar gembira ataupun yang isinya itu kegembiraan ataupun kesedihan, baik itu kabar gembira ataupun dengan azab, maka akan memberikan bekas pada kulit manusia. Ketika antum mendapatkan kabar gembira, maka ada perubahan, iya, dalam badan ataupun kulit antum. Ketika ada kabar yang dia ghamman, yang membuat sedih, maka akan berubah, akan kita rasakan berubah juga, iya. Maka ini dinamakan, kenapa dinamakan bisyarah? Li'annaha, atau li'annaha tu'athiru fil basyarati sururan aw ghamman, karena memberikan bekas, membekas kepada kulit, baik itu dengan adanya kabar gembira maupun kabar yang gham, yang sedih, ya. Nah, ini dinamakan kenapa dengan al-bisyarah. Fahadhi halu aktsarin nasi, maka ini adalah keadaan kebanyakan manusia. At-takdzibu bil Qur'an, yaitu mendustakan Al-Qur'an. Wa adamul imani, dan tidak adanya keimanan mereka terhadap Al-Qur'an. Maka mungkin akan kita dapatkan di dalam tafsir, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan tentang Al-Quran biasanya didahului dengan qasam, dengan sumpah. Nanti akan diada di dalam surat Al-Buruj atau dengan surat At-Tariq. Maka ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya keagungan atau kemuliaan Al-Quran, Allah dahului dengan sumpah. Dan ini menunjukkan kedudukan Al-Quran yang tinggi, kedudukan Al-Quran yang mulia sebagai salah satu mujizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepantasnya atau seharusnya bagi seorang Muslim itu untuk mencurahkan waktunya, mencurahkan pikirannya atau waktunya untuk mempelajari Al-Quran, baik membacanya dengan benar, karena Al-Quran memiliki hak dibaca dengan sesuai dengan hak-hak hurufnya, ada ahkamnya. Begitu juga memahami tafsirnya atau makna-makna ayatnya. Maka sudah sepantasnya seorang Muslim seperti ini mencurahkan waktunya sungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kedudukan yang mulia, kedudukan yang agung dari Al-Quran. Wa minan nasi fariqun hadahumullah, dan di antara manusia ada sekelompok orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka. Fa amanu billahi, maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabilu ma ja'at bihi ar-rusul, dan mereka orang-orang ini yang Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, mereka menerima atau menyambut yang para rasul datang dengannya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa amanu wa amilu as-solihati, maka mereka beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Maka ini adalah keadaan sebagian orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada mereka. Fa haula'i lahum ajrun ghairu mamnun, dan mereka ini yang diberikan petunjuk oleh Allah kemudian beriman kemudian beramal soleh, menerima dengan menyambut apa yang Rasul datang dengannya, Allah memberikan ajrun ghairu mamnun, yaitu pahala yang ghairu mamnun, ay ghairu maqtu'un atau maqtu'in, yaitu pahala yang tidak terputus. Allah memberikan kepada orang-orang yang tersebut pahala yang tidak terputus. Kenikmatan di surga tidak ada ujungnya. Dan tak begitu juga azab di neraka tidak ada akhirnya. Bal huwa ajrun daimun, bahkan itu adalah pahala yang terus menerus. Pahala yang terus menerus, mimma la ainun ra'at, yang pahala tersebut tidak pernah terlihat oleh mata. Kenikmatan-kenikmatan surga adalah kenikmatan yang ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Ini kenikmatan surga, ya. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit sedikit pun di dalam hati manusia. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang beriman. Karena Allah menyebutkan a'dadtu li 'abdil mu'min, aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang mukmin, ma la 'ainun ra'at, yaitu kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, wa la udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak pernah terlintas sekalipun di dalam hati manusia. Maka ini adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amalan soleh. Tamma tafsiru surati walillahil hamd, selesai tafsir surat Al-Insyiqaq. Walillahilham, segala dan milik Allah lah segala pujian. Maka kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Insyiqaq, yaitu surat yang Allah, yang Rasulullah menyebutkan bagaimana kalau kalian ingin melihat yaumal qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain, yaitu kalau kalian man sarrahu an yandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yul 'ain falyaqra idza syamsu quwirat idza syamsu quwirat idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Yaitu maka antum baca atau kalian baca surat At-Takwir, surat Al-Infitar dan surat Al-Insyiqaq. Karena pada ayat surat-surat ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan yaumul qiyamah. Maka telah selesai kita membaca tafsir surat Al-Insyiqaq. Insyaallah kita lanjutkan membaca ayat surat yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang, yaitu pada surat Al-Buruj. Kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.